طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، halaman 149. Qala Allah Ta'ala li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Ya, kemudian mu'alif di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa ayat 165, agar manusia nanti tidak ya berhujjah lagi, beralasan lagi ya ketika sudah diutusnya para rasul. Ini ya matan yang ini. Terus yang dibaca sekarang yang mana? Syarahnya. Zakarul hikmata itu. Baca sini. Ya. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala lama dhakarallahu min zikri min ar-rusuli fi qawlihi inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhi wa nabiyyina min ba'di. Lama dhakarallahu tulang man. Man zakara min ar-rusul. Lama zakarallahu man zakara min ar-rusul. Ya, maka ketika Allah SWT menyebutkan apa yang telah Allah sebutkan dari para rasul dalam firman-Nya, inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai nabi. Ya. Kepada engkau kama auhayna ila Nuh, sebagaimana yang kami telah wahyukan pada Nuh. Terus auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan juga Allah sebutkan di sini dan juga para nabi setelah Nuh. Ya, kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Asbat, anak cucunya. Ya, anak cucunya Ya'qub, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman. Terus wa ataina Dawud Zabura, dan kami telah turunkan berikan kepada Dawud kitab Zabur. Lanjut wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan para rasul yang kami telah kisahkan kepada engkau sebelumnya dan para rasul yang belum kami kisahkan kepada engkau. Terus wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini Musa enggak disebutkan di rombongan yang tadi. Di rombongan para rasul yang tadi disebutkan secara khusus. Ya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara pada Musa. Lanjut. Rasulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ini ayat yang tadi yang di matan yang kita baca. Lanjut lagi. Zakar al-hikmata fi irsalir rusuli wa inzalil kutubi. Baik, zakarul hikmah, Allah menyebutkan di sini hikmah dengan diutusnya para rasul dan dengan diturunkannya kitab-kitab. Lanjut. Wa hiya qat'ul ma'dirati anil ibadi li alla yahtaju wa yaqulu ya rabbana ma ja'ana man yanhana man yuhadzirna min al-ma'asi man yubayyinu lana ma huwa al-khayru wa ma huwa al-sharru wa ma huwa al-huda wa ma huwa al-dhalalu wa ma indana ilmun. Tayyib. Ya. Diutusnya para rasul, diturunkannya para kitab ialah hiya qat'ul ma'dir, yaitu dengan diputusnya, dengan ditutupnya adanya alasan dari para hamba, ya, li alla yahtaju, supaya mereka nanti tidak bisa berargumen di hari kiamat kelak dan mereka menyatakan wahai Rabb kami ma ja'ana man yanhana man yuhadziruna minal ma'asi. Wahai Rabb kami, enggak ada yang melarang kami, enggak ada yang mentahdir, memberikan peringatan ya, kepada kami tentang bahaya kemaksiatan. Tidak ada yang menjelaskan kepada kami apa itu kebaikan, apa itu keburukan, apa itu hidayah, apa itu kesesatan. Ma indana ilmun. Kami enggak punya ilmu. Kalau Allah enggak turunkan kitab, enggak utus rasul, mungkin bisa berargumen seperti itu. Sekarang kitab-kitab sudah diturunkan. Ya. Saya enggak tahu di rumah saya ada kitab tapi saya enggak baca. Ya salah sendiri. Tapi barakallahu fiik, ya. Salah sendiri, udah Allah turunkan kok malah nyala-nyalain yang lain. Lanjut. Anzalallahu al-kutuba wa arsala ar-rusula liyubayyana lil-ibadi at-ta'ata min al-ma'siyati wal-kufra min al-imani wal-khayra min al-sharri li'annahu la yu'adzibuhum. La yu'adzibuhum. Kenapa mansub? Enggak ada amil nasab. La yu'adzibuhum qabla an yursila ilaihim. Baik. Ya. Wa anzalallahu al-kutuba wa arsala ar-rusul. Allah menurunkan ya, kitab-kitab, mengutus para rasul agar Allah menjelaskan kepada hamba ya, at-ta'ata minal ma'siyah. Mana yang ketaatan, mana yang kemaksiatan? Mana yang kekufuran, mana yang keimanan? Mana yang kebaikan, mana yang keburukan? Li'annahu la yu'adzibuhum qabla ayyursila ilaihim. Karena Allah tidak mengazab mereka sebelum Allah mengutus utusan rasul kepada mereka. Ya, terus wayubayyin lahum wama kunna mu'adzibin. Kenapa? Oh iya, boleh qabla ayyursila ilaihim wayubayyin lahum dan menjelaskan kepada mereka. Terus wama kunna mu'adzibin hatta nab'atha rusula. Hadhihi hujjatullahi ala qadrihi subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya. Dan Allah firmankan fala nas'alannal ladina ursilu ilaihim wala nas'alannal mursalin. Ya, kami akan benar-benar tanya. Ya. Kepada orang-orang yang telah diutus kepada mereka. Ya. Dan kami akan bertanya kepada para rasul yang diutus. Enggak, kelewat ya. Itu dia bawahnya. Makunna mu'adzibina hatta nab'atsa rusula. Anda bacanya yang bawahnya. Tidaklah kami mengazab ya kecus hingga kami mengutus seorang rasul. Hadhi hujjatullah ala khalqi. Ini adalah hujjah Allah terhadap para hamba-hambanya. Kami akan benar-benar bertanya kepada orang-orang yang telah diutus kepada mereka dan kami akan bertanya kepada para rasul. Yauma yajma'ullahu ar-rusula. Ketika Allah menghimpun para rasul, fayaqul ya, dan Allah berfirman, "Mada ajibtum?" Apa yang kalian jawab? Ini sudah rasul nih sudah ada kali diutus nih, rasulnya sekarang di sini. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Ya. Mada ujibtum? Apaan bukan mada ajibtum? Mada ujibtum? Ya, apa yang telah dijawab terhadap kalian qalu ma ilma lana innaka anta allamul ghuyub ya kami, mereka berkata tidak ada ilmu bagi kami sesungguhnya engkau yang mengetahui perkara yang ghaib. Terus Allahu arsala ar-rusula liqawmin hutan hujjati anil ibadi li alla yahtaju yawma qiyamati bi annahum ma ja'akum man yubayyinu lahum. Baik. Ya. Maka Allah mengutus para rasul liqatil hujjah ya, untuk memutus hujjah dari para hamba supaya mereka tidak berargumentasi di hari kiamat bahwasanya ya mereka nanti punya alasan enggak diutus rasul ya bi annahum ja'ahum man yubayyinu lahum ya bahwasanya enggak ada yang datang kepada mereka ya ada yang menjelaskan kepada mereka. Nah, terus berikutnya fadl Pak Anwar ya. Falokana Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikh wa khatibahullahu ta'ala. Falokana al-ihtijaju bil qada'i wal qadari sahihan li ta'arudi. Lamnya lam jawab lau. La ta'arud. La ta'arud fil madi ta'arud. Ma'a qawlihi li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Fadalla 'ala annahu la hujjata lin-nasi 'ala Allahi la fil qada'i wal qadari wala fi ghairihi ma dama Allahu qad bayyana lahum wa wadaha lahum wa amarahum wa nahahum fala hujjata lahum fi fil qada'i wal qadari. Baik. Walau kana ihtijaju bil qadari wal qada'i sahihan, seandainya berargumentasi dengan takdir itu benar, ya, dengan qada dan takdir, kenapa kamu maksiat, kenapa kamu lalai, kenapa kamu enggak beribadah, takdir, seandainya berargumentasi dengan takdir itu benar, la ta'arada ma'a qawlih, maka ini akan kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, ya, agar manusia nanti enggak punya hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi alasan bagi manusia di hadapan Allah kelak. Mereka tidak bisa berhujjah dengan qada dan qadar. Ya. Wala fi ghairi maupun yang lainnya, madamallahu qad bayyana lahum, selama Allah telah menjelaskan kepada mereka, wa waddaha lahum, ya, menerangkan kepada mereka, wa amarahum wa nahahum, ya, dan Allah telah memerintahkan dan melarang mereka, maka fala hujjata lahum fil qada wal qadar, mereka enggak punya alasan, ya, dalam qada dan qadar. Terus innamaya qaul fa innama yaqaulu lahum alaihim. Ya, celaan itu tertuju kepada mereka, bukan kepada qada dan qadar. Terus lanjut, li annahum hum alladziina farratu fahum innama yu'akhaduna 'ala af'alihim wa tasarrufatihim. Tayyib, li'annahum humul ladzina farratu, karena mereka sendirilah yang melalaikan. Ya, fahum innama yu'akhadun, maka mereka ketika mereka disiksa nanti, ya, itu bukan berdasarkan qada Allah, takdir Allah, karena Allah mentakdirkan mereka menjadi orang kafir, bukan. Tetapi ala af'alihim, di atas perbuatan mereka. Benar Allah mentakdirkan mereka, tetapi Allah memberikan kekuasaan, irada, keinginan, ikhtiar, bisa memilih, ya, kepada mereka. Walaupun apa yang mereka pilih, apa yang mereka inginkan, itu pun tidak lepas dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasarrufatihim, dan segala tindak tanduk mereka. Terus lanjut. Wa amal qada'u wal qadaru fahuwa min sya'nillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun qada dan qadar itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut. Wal insanu yara min nafsihi al qudrata wa imkaniyata. Tayyib, sedangkan manusia yara min nafsihi al qudrata wal imkaniyata. Dia melihat pada dirinya sendiri, ya, ada qudrah, kemampuan, ya, ada kekuatan, ada kemampuan. Terus wa yara annahu qadirun ala an yaf'ala aw la yaf'ala, dan dia pun melihat kepada dirinya, dia mampu untuk melakukan atau tidak mau melakukan. Dia bisa memilih antara mau melakukan maksiat atau meninggalkan maksiat tersebut, mau melakukan ketaatan atau meninggalkan ketaatan tersebut. Terus wa ya'rifu al khaira wa ya'rifu asyarra, nah, dia pun tahu mana kebaikan, mana keburukan. Terus dia pun bisa mengetahui mana yang membahayakan, mana yang memberikan manfaat. Terus fa huwallazi yuqaddimu wa fa huwallazi yuqaddimu ala hadhil umuri bil ikhtiyari maka dialah yang melakukan segala perkara tersebut dengan pilihan dia, berdasarkan pilihan dia. Nah, dengan pengetahuan dia terkait perbuatan tersebut, dampaknya, akibatnya, ya, jadi nggak bisa seorang berargumentasi ini sudah takdir, nggak bisa. Terus fahina idin in qata'at hujjatuhu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah, maka ketika itu sudah terputus, ya, terputuslah hujjah mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, kafir dimanapun, nggak bisa berargumentasi lagi. Terus lihat di matan berikutnya. Ya. Dan di matan berikutnya tafadhal dibaca di sini ya. Remon dibaca macam wa na'lam. Ini baca dulu qala al-mu'allif biar nanti bisa dibedakan. Siapa penulis buku Lumatul Itiqad Rahman? Hah? Baca, buka dulu cover. Siapa? Jadi baca udah sampai halaman 150, belum tahu siapa penulisnya. Kalau taunya syarah pencarahnya doang, enggak pencarahnya siapa Rahman? Syekh Fauzan. Penulis buku Lumatul Itiqad itu siapa Rahman? Syekh bin Bas apa Syekh Utsaimin? Syekh Albani. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Imam Bukhari kali. Siapa Rahman? Ya Allah. Enggak tahu dia. Niko, siapa penulisnya? Lumatul Itiqad. Hah? Ini udah halaman 150 bingung dia. Ya, Suyuti. Ibnu Qudama al-Maqdisi. Hah? Itu kayak gitu. Kan? Makanya sengaja saya udah halaman 150 tembak. Siapa nama penulisnya? Lumatul Itiqad. Ada enggak nama penulisnya di buku? Ada, berarti antum enggak baca ini. Lihat, Imam Al-Alamah Muwafaq Ad-Din ya. Nabi Muhammad ya. Ibn Abdillah, Ibn Ahmad, Ibn Qudama Al-Maqdisi. Ayo baca remon lagi. Terus yang nyuruh, yang merintah si orang yang mampu dong. Kan Allah yang melarang, memerintahkan al-mustati'. Kalau al-mustati'u orang yang mustati' yang nyuruh, yang larang. Terus ma'amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wa tarki wa annahu lam yujbir. Lam yajbur, ini keliru. Lam yajbur. Siapapun yang udah pernah belajar menghafal Lumatul Itiqad dapat sanatnya, apalagi tahu ini keliru, bukan yujbir tapi yajbur. Ya. Yajbur. Ini pentingnya belajar ya di hadapan guru. Kalau enggak antum yujbir ngikutin. Nah, yajbur. Ya. Yajbur. Keliru. Di matan dikasih harokat pas di sini. Terus wa annahu lam yajbur ahadan ala maksiatin wala ittar wala ittarahu ila ra'yi tasdid wala tarahu wala tarahu ila tarki ila tarki qa'atin. Baik, lihat di mata. Kata Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya rahmatullah alaihi, wa na'lamu, kita mengetahui anallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'amara, Allah tidaklah memerintahkan, wanaha, dan tidaklah melarang, illal mustati'a lil fi'li wa tarki, melainkan Allah tujukan larangan dan perintah tersebut kepada hambanya yang mampu ya untuk melakukan perintah tadi wa tarki, dan meninggalkan larangan tadi ya. Wa annahu lam yajbur, dan Allah tidaklah memaksa ahadan seorang pun ala maksiatin, untuk bermaksiat. Wala tarahu, dan juga tidak memaksanya sama, ila tarki ta'atin, untuk meninggalkan ketaatan. Baca syarahnya Remon. Wa hadza aidan min al-idahi wal bayani fa nahnu na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'muru wa la yanha illa man yaqdiru 'ala al-fi'li wa at-tarki. Hadha huwa alladhi yuwajjihu ilayhi al-amru wa nahyu. Wa huwa alladhi indahu qad al-qudratu wal isti'a'atu. Baik. Hadhihi aidan. Hadha aidan, ini juga min al-idah wal bayan. Ya, di antara yang menerangkan, yang menjelaskan. Nahnu na'lamu, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan maupun melarang kecuali perintah larangan tersebut ditujukan kepada orang yang mampu untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Hadza huwa alladhi yuwajjihu ilaihi al-amru wan nahyu. Inilah orang yang perintah dan larangan yuwajjihu ilaihi, ditujukan, diarahkan kepadanya. Ya. Dan dialah yang memiliki kudrah, ya. Memiliki kemampuan, al-istita'ah, memiliki kesanggupan. Terus lanjut. Amma as-sagiru alladhi lam yabluq wal majnunu alladhi la yaqinu wal mukrahu alladhi laisa lahu ikhtiyarun fa haula'i marfu'un anhum al-qalamu. Baik. Adapun anak kecil yang belum balig, orang gila yang tidak berakal, wal mukrah, orang yang dipaksa, yang dia tidak memiliki pilihan. Fahaula imarfunan umal kolam. Maka mereka inilah orang-orang yang kolam, catatan amal diangkat dari mereka. Sebagaimana sabda Nabi, rupi al kolam, salah satu. Nah, kok pena catatan keburukan itu diangkat dari tiga jenis manusia. Ya, dari tiga jenis. Anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Anil majnun hatta yakil, dari orang gila sampai dia waras. Satu lagi apa? Anil naim hatta yastaikidha, dari orang yang tidur hingga dia sadar bangun. Nah, orang yang dipaksa juga begitu. Orang dipaksa. Nah, dipaksa di sini ya, selama dia tidak ridho dengan perbuatan keburukan yang dia lakukan karena pemaksaan, maka tidak dicatat. Ya illa man ittara qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, tapi kalau dia dipaksa dan dia ridho, enggak ada pengingkaran, ya, maka dia tetap diadab. Sebagaimana hadis apa? Hadis Zubab. Lalat dakhala jannata rajulun fi Zubab wa dakhala an-nara rajulun fi Zubab. Ada seorang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Salah satunya yang dipaksa, qarrib, berikanlah sesaji kepada berhala kami. Kata dia, main di syaitu qarrib. Saya enggak punya apa-apa untuk saya berikan sesaji. Qarrib walau dzubaban, berikanlah sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Faqarrabahu. Dia berikan sesaji. Ya. Dia berikan sesaji. Nah. Tayyib. Dia dipaksa. Terus dia rela. Para ulama, bukan yang ini contohnya. Ya. Ini karena dari sini masailnya banyak nanti. Masailnya banyak. Ada ulama yang bilang itu syar'ul maqablana. Dia dipaksa kok apa namanya? Ngakuin, bukan yang ini contohnya. Ya pokoknya dipaksa kalau ridho itu terhukumi melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Nah, pemaksaan itu ada dua kalau di buku fikih. Ada ya, mukroh tam dan mukroh najis. Mukroh tam itu yang kalau dia enggak melakukan apa yang diminta, dia dibunuh atau cacat anggota tubuhnya. Ini yang diperkenankan. Kalau yang mukroh najis ialah kalau dia dipaksa ya, dia enggak mau melakukan, dia diancam dengan pemukulan atau apapun yang enggak mengancam jiwa dia. Atau satu lagi yang enggak menyebabkan cacat permanen. Ini namanya mukroh najis. Ya, para fuqaha selain Hanabilah menyebutkan bahwasanya yang seperti ini enggak boleh mengikuti. Atau dipaksa, kalau enggak mengikuti perbuatan kufur mereka nanti dipersekusi. Persekusi enggak ngancam nyawa. Nanti dikeroyok. Keroyok enggak ngancam nyawa. Kecuali diancam dipotong tangan. Menyebabkan cacat permanen. Menyebabkan kematian. Nah, itu baru boleh. Ya. Terus lanjut Raymond. Tayyib, maka mereka tiga jenis orang ini tidak dikhitab sedikit pun. La yukhatabuna bi syai'in, tidak dikhitab. Artinya nanti mereka tidak akan ditanya. Ya, terus lanjut. Tayyib, karena mereka enggak memiliki kemampuan, kesanggupan. Ya, mereka enggak mampu. Anak kecil, mereka belum balik, enggak mampu mencerna perintah. Ya, mereka enggak mampu. Terus orang gila, apalagi orang gila, mereka enggak mampu mencerna perintah, larangan. Terus Wallahu rafa'a anhum at-taklifa wal mu'akhadata. Innama yukallifu al-aqila wal mustati'a wal muhtara. Al-muhtara. Wallahu rafa'a anhum at-taklifa wal mu'akhadah. Maka Allah mengangkat taklif, beban, pembebanan syariat, wal mu'akhadah, siksa dari mereka. Innama yukallifu al-aqilah, Allah hanya mentaklif, membebani orang yang berakal, yang sanggup, yang mukhtar, ya, yang dia bisa memilih mau bisa melakukan atau tidak melakukan. Artinya dia bukan orang yang dipaksa. Lihat di kalimat faha ulai marfu'un anhum al-qalamu. Apa irob al-qalamu di sini? Siapa? Ihsan. Faha ulai marfu'un anhum al-qalamu. Hah? Apa? Khobar. Lah, khobar itu marfu udah. Nggak tahu dia. Apa? Antum, calon pengantin. Apa? Naibul Fa'il. Masyaallah. Entar kalau nikah mau ada naibnya enggak? Enggak, ada naibul fa'ilnya enggak? Enggak. Ada. Jadi bukan antum dong yang nikah. Naibul Fa'il. Antum. Katanya ada naibul fa'il. Wali bukan. Naibul fa'il badal-badal. Badal golat enggak apa-apa dah. Baik, lihat lagi di matan. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Wa qala Ta'ala, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Wa qala Ta'ala al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yauma. Ya, pada hari ini yang setiap jiwa tidaklah dibalas kecuali dengan apa yang dia usahakan, tidak ada kezaliman hari ini. Ya, dibaca syarahnya di sini. Ya. Fadal. Ya, siapa? Fikri, baca Fikri. Qala syarifu rahimahullahu taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ai taqatuha wa qudratuha wa ma kharaja an wus'iha wa taqatiha fa innaha la tu'akhidhu alayhi tayyib la yukallifu nafsan illa wus'aha ay taqatuha illa wus'aha illa taqatuha kecuali dengan kemampuan dia, kesanggupan dia, wa qudratuha kemampuan dia, ya, wa ma kharaja an wus'iha dan apa-apa yang di luar dari kemampuan dia, wa taqatiha kesanggupan dia, fa innaha la tu'khadu alaihi, maka dia tidak akan disiksa, ya, dengan perbuatan atau dengan hal tersebut yang di luar kemampuan dia. Ya, barakallahu fiik. Ada orang ditaklif, orang miskin, haji. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Ya. Dia enggak sanggup. Nah, ternyata kan ada ayat keterangannya. Man istata'a ilaihi sabila. Maka dia enggak akan di, ya, enggak akan disiksa karena dia meninggalkan haji. Kenapa? Karena dia enggak sanggup. Ya, taib barakallahu fiik. Terus lanjut. Qala Ta'ala fattaqullaha mastata'tum hasabal istita'ata. Istita'ati. Hasbal istita'ati. Taib, bertakwalah semampu kalian, yaitu sesuai dengan kesanggupan. Lanjut. Walladhi la yastati'uhu. Orang yang enggak sanggup untuk melakukan, ya, perintah, dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia tinggalkan tadi, yang dia lakukan tadi. Terus al-'ajizu ghayru mas'ulin idza taraka syai'a 'ajizan anhu. Ajizan. Ajizan anhu. Taib. Ajizan. Ya, naib maf'ul mutlaq. Maka orang yang tidak sanggup, ya, orang yang lemah tidak sanggup melakukan, dia tidak ditanya jika dia meninggalkan taraka syai'ah, jika dia meninggalkan sesuatu amal, ya, karena kelemahan, ketidaksanggupan dari melakukan amal tersebut. Lanjut. Fa innahu ghairu mas'ulin an tarkihi. Nah, dia tidak akan ditanya tentang hal-hal yang ditinggalkan tadi. Walakin idza tarakahu wa huwa yastadiru an yaf'alahu hadza huwal mu'akhadhu. Namun jika dia meninggalkan hal tersebut padahal dia mampu, wahuwa yastati, wahunya wahalia, wahuwa yastati, dan dia padahal dia mampu melakukan hal tersebut, ya, hada huwal mu'akhadha, hada huwal mu'akhad, inilah orang yang akan disiksa. Ya, sanggup haji malah mikirin yang lain, ya, ganti mobil, renov rumah, beli rumah lagi. Kecuali rumahnya kalau nggak direnov, dia nggak bisa tinggal di situ. Nah ini yang hati-hati nanti di akhirat. Baik, terus lanjut pikir. Kullu nafsin bima kasabat la al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulma al-yawma. Lanjut. Al-yawma yakni yaumul qiyamah. Baik, hari ini itu hari kiamat. Terus tujza kullu nafsin ma kasabat fa asnada kasbaha ilaihi. Wa'allaqa jaza'a bihi fadalla 'ala annaha la tu'akhadhu bi kasbi ghayriha. Baik. Tujza kullu nafsin bima kasabat. Semua orang akan dibalas dengan apa yang telah dia usahakan lakukan. Maka Allah asnada kasbah ilaiha. Ilaiha hanya domirnya kembali ke mana? Nafs. Maka Allah menyandarkan usaha itu kepada si jiwa itu sendiri. Wa allaqal jazaa'a bih, dan Allah mengaitkan, ya, perhatikan di ayat, ya, mengaitkan balasan kepadanya. Maka ini menunjukkan bahwa jiwa tidaklah disiksa bikas bigoiriha, dengan sebab perbuatan selain dia, ya, dengan selain dia. Dia bisa diadab disebabkan perbuatan orang lain, tetapi disebabkan dia pertama. Misalkan apa? Dia mencontohkan keburukan, mandala ala dolala. Siapa yang menunjukkan pada keburukan, ya, maka apa? Dosanya akan dipikul. Nah, tetap ini kan dosa orang lain dia pikul juga tanpa mengurangi dosa. Tapi karena perbuatan dia awal, tadi apa? Mencontohkan atau mengajarkan kesesatan. Ya, lanjut lagi pikir. Baik, dan dia tidaklah diazab bukan karena sebab perbuatan orang lain, perbuatan selainnya. Wala ma fa'alathu wa hiya ghairu qasidatin lahu. Baik, ya. Wa ma la fa'alathu wa hiya ghairu qasidatin lahu. Dan dia tidaklah diazab bukan karena apa yang telah dia lakukan dalam keadaan dia, ya, tidak memaksudkan hal tersebut. Terus lanjut. Atau karena dia tidak mengetahui hal tersebut. Atau karena dia tidak sanggup untuk meninggalkan hal tadi. Ya. Terus. La tu'akhad. Tapi maka jiwa tersebut, orang tersebut tidak akan disiksa karena hal itu. Yaitu karena tadi apa? Kalau dia melakukan bukan karena dia niatkan. Ya, artinya dia dipaksa. Dia dipaksa kafir. Dia enggak meniatkan. Maka yang seperti ini, ya, dia tidak, ya, di apa namanya? Diazab. Ya, au jahilatin bih, atau karena dia tidak tahu. Artinya ketidaktahuan yang tidak sanggup dihilangkan. Yang dia enggak sanggup menghilangkan kejahilan tersebut. Ya, apa hal yang membuat dia tidak sanggup untuk merafak menghilangkan kejahilan tersebut? Yaitu ketika dia baru masuk dari Islam. Yang kedua, ketika dia tinggal di negeri yang tidak ada faktor-faktor yang dapat menghilangkan kejahilan dia. Misal dia tinggal di negeri yang gak ada kaum muslimin, tidak ada da'i, tidak ada akses kaum muslimin. Namun kalau dia tinggal di tengah kaum muslimin, dia bisa menghilangkan kejahilan tadi. Allah suruh dia tanya, Was'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau kamu gak tahu. Di mana gak tahu? Akses informasi, YouTube, internet, Facebook, medsos, semua ada pelajaran agama, namun digunakan malah, ya, ngelihat selebgram, nonton YouTube tayangan bola terus. Nah, yang seperti ini nggak kena di situ. Terus lanjut, atau karena dia tidak sanggup untuk meninggalkannya, dia tidak diadab di situ. Inna ma tu'akhad, lanjut. Inna ma tu'akhadu 'ala ma kasabat bi fi'liha wa ikhtiyariha wa iradatiha wa iqdamiha. Baik, maka dia disiksa karena, ya, apa yang telah dia lakukan dengan perbuatan dia sendiri. Pilihan dia tidak dipaksa. Ya, karena iradah dia, kehendak dia sendiri. Wa iqdamiha, karena apa yang telah dia lakukan tadi. Ya, ay barakallahu fik. Nah, terus lanjut baca. berikutnya. Bowo, Syekh Bowo, baca Bowo. Buka dulu maskernya. La zulma al-yawma. Karena kalau Allah mengazab mereka dengan selain perbuatan mereka, dengan sebab selain perbuatan mereka, maka tentu ini adalah kezaliman. Berarti Allah telah berlaku zalim kan begitu kepada mereka. Ta'ala Allah wa dzalika 'uluwan kabir. Tinggi Allah, masuk ya Allah dari demikian dengan ketinggian yang besar, tidak mungkin Allah menzalimi. Ya, barakallahu fiik. Terus أو فعله مخطئا fa inna hadha huwa al-dhulmu alladhi tanasahu Allah subhanahu wa ta'ala anhu. Balaysa 'alaykum gunahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'amadat qulubukum wa kana Allah ghafurur rahim. Tayyib, adapun amal ayu akhadha al-insanu, adapun seseorang yang dihukum, disiksa atas sesuatu hal yang tidak dia lakukan atau atas sesuatu hal yang dia lakukan tapi bukan berdasarkan pilihan dia atau tanpa dia ketahui atau dia melakukannya karena muhti'an, karena kekeliruan, ya, salah takwil, ya, fahadha fa inna hadha huwa dzulmu, baru ketika disiksa baru ini kezaliman. Yang Allah disucikan dari tanazzahu, tanazzahullahu anhu. Yang Allah disucikan dari hal tersebut. Namun perlu diketahui, ya, ini semua di luar yang dilakukan oleh hamba karena ketidaktahuan dia, karena dia salah, keliru dan yang lainnya. Ini di luar yang namanya ma'lum binad-din bidarurah. Ya. Di luar perkara-perkara yang sudah diketahui secara pasti dalam agama ini. Yaitu perkara yang disebutkan oleh para ulama yang la yasahu jahlu, yang tidak boleh seorang tidak tahu. Wajibnya sholat, haramnya zina, haramnya khamr, haramnya syirik. Ini ma'lum min ad-din bidarurah. Enggak ada yang boleh orang enggak ngerti di sini. Hatta dia baru masuk Islam, dia mesti belajar. Ya. Enggak boleh, jadi enggak ada alasan ketika nanti dia setelah tahu, wah, oh, nih kalau dia keliru nggak apa-apa, dia nggak tahu, dia nggak ngerti, ya. Makanya nggak diuzur orang yang beristihza mengolok-olok. Kata Syekh bin Baz di Subuhul Salam, ijma ulama akan murtadnya orang yang mengolok-olok agama Islam. Dia nggak tahu, loh, kalau ngolok-olok itu bukan karena nggak tahu, itu netang. Ngolok-olok, kalau nggak tahu tentu diam, ya, tentu diam. Ngolok-ngolok agama, bisa dipahami sini, ya. Baik, ini di luar yang ma'lum min ad-din bidarurah. Ya, zina menurut saya halal, maka saya berzina. Nauzubillah. Kafir orang tersebut karena menghalalkan sesuatu yang telah pasti dalam agama ini. Ya. Baik, enggak ada alasan enggak tahu di situ. Ya, lanjut berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bih." Ya, tidak ada dosa bagi kalian yang kalian keliru di sini. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Namun yang disengaja oleh hati kalian. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus gantian Fadl di baca di sini berikutnya. Siapa? Ayo deh. Temannya bisa enggak? Bisa baca enggak? Ini temannya Fauzi. Hah? Ayo coba baca. Fatahallahu bukakan untuk mereka pintu taubat, pintu ampunan. Lam yuqannithum, Allah tidak membuat mereka putus asa, putus harapan. Ya, barakallahu fiik. Bahkan Allah membuka untuk mereka babat taubah, pintu taubat, pintu harapan. Ma'a khata'ihim, ya. Walaupun itu disertai dengan kekeliruan mereka. Ya. Wa ta'ammudihim lil mukhalafah. Dan kesengajaan mereka untuk menyelisihi syariat. Ya. Taib, Allah masih membuka pintu taubat. Lam yukannithum. Allah tidak membuat mereka putus asa dari rahmat-Nya. Bahkan Allah membuka untuk mereka pintu harapan, pintu taubat dan ampunan. Wa kana Allahu ghafurur rahima liman taba wa amana. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati itu bagi orang yang bertaubat, yang beriman dan yang beristighfar kepada Allah. Ya. Lihat di matan berikutnya halaman 152. Ya. Coba dibaca lagi matannya. Siapa namanya? Fajar. Insyaallah. Tinggalnya dekat Fauzi. Nah. Padahal Fajar. Di atas matan. Padahal Wakasban. Yudzi. Yudzi ala husnihi bisawabi wa ala sayyihi ila al-qadi. Wa huwa waqi'un bi qada'i Allahi. Oh, itu bukan yudzi. Yudzza. Akhwa. Yudzza. Yudzza ala husnihi bisawabi wa ala sayyihi ila al-qadi. Wa huwa waqi'un bi qada'i Allahi. Wa qadarihi. Hai. Nah. Padahal maka kata Syekh Abdul Qudama al-Maqdisi. Padahal ala anna lil abdi fi'lan. Ya. Apa i'rabnya Raymond fi'la di sini Raymond? Apa Raymond? Uy, Raymond. Apa i'rab? Maful mutlak ngasal. Maful mutlak aja asal-asalan. Hah? Isim anna mu'akhor. Padahal ala anna lil abdi fi'lan wa kasban. Maka ini menunjukkan bahwasanya hamba ini memiliki hak untuk melakukan. Dialah hamba memiliki kemampuan untuk melakukan, mengupayakan. Yujza, maka dia diganjar, dibalas ala hasan, atas kebaikan dia. Bisawab, dengan pahala. Wa ala sayyi'i, dan atas keburukan dia bil iqab, ya, dengan hukuman. Wa huwa waqi'un, dan ini terjadi bi qada'i Allah wa qadari. Ini beliau menutup ini, ya. Dan ini terjadi dengan takdir dan qudrah, dengan takdir dan qada' dari Allah SWT. Jadi hamba diberikan pilihan. Hamba diberikan pilihan, ya. Diberikan pilihan untuk mau melakukan, diberikan kemampuan, diberikan iradah, keinginan. Tapi itu semua pun juga dengan takdir dari Allah. Wa ma tasya'una ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya. Saya sering mengulang-ulang, yaitu untuk memahami ini Allah punya namanya iradah. Iradah Allah ada dua, iradatan. Ya. Lahu iradatan. Allah punya dua iradah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu adalah iradah qadariyah. Kehendak Allah kauniyah yang pasti terjadi. Kekufuran, keimanan, maksiat, ketaatan, bid'ah, sunnah, baik, buruk, ini pasti terjadi. Iradah kauniyah ini yang Allah cintai maupun yang Allah benci, pasti terjadi. Ya, keimanan Musa, kafirnya Firaun, berimannya ya, Umar bin Khattab, kafirnya Abu Lahab, itu iradah kauniyah. Ya, sesatnya iblis, iradah kauniyah. Nah, iradah syar'iyah, Allah menghendaki Abu Lahab beriman, iblis Fir'aun beriman. Nah, itu iradah syar'iyah. Maka disebut juga iradah mahabbah. Kontradiksi enggak? Enggak. Nah, iradah syar'iyah terkadang terjadi jika berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Ya, tidak terjadi kalau tidak berkesesuaian dengan iradah syar'iyah kauniyah. Gitu. Daya. Nah, Allah menghendaki Abu Bakar kafir, itu iradah apa, Daya? Syariah apa kauniyah? Kauniyah katanya. Si Arabi dodong. Enggak dua-duanya. Ya. Enggak dua-duanya. Allah menghendaki Abu Bakar beriman. Iradah apa, Dayat? syariah aja, kauniyahnya enggak. Syariah dan kauniyah. Yang, udah cukup. Terus baca di sini syarahnya berikutnya. Ya. Fadol, Fitra, baca Fitra. Wahadihi nusus maktub itu kan. Terus wahadihi nusus tadullu ala anna lil abdi fi'lan yujza ala husnihi bi hasanihi ala hasanihi bi thawabi wa ala sayyi'ihi bil iqabi wa hadha wal adl ay wadun wa tushayyi fi mawdihi ala iqabi ala itibihi wa huwa mu'aqabatu mu'aqabatul musyi. Wa ithabatul musyi. Hadza huwal adl. Tayyib, hadza huwal adl. Ya, la syakka kata Syekh Shalih Fauzan, ini enggak diragukan lagi. Ya, bahwa ayat-ayat ini dan ini adalah nas-nas yang menunjukkan bahwa hamba memiliki perbuatan yang dia dibalas atas kebaikan dengan pahalanya, atas kebaikannya dengan pahala, dan dibalas atas keburukannya dengan ikob, sanksi hukuman. Ya, dan memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebajikan. Hada huwal adlu. Ya, wa huwa mu'aqab. Kelewat ya. Mana sih tadi? Saya baca yang bawahnya. Hada huwal adlu. Wa nusyai' bi maudihi al-la'iq bi. Ini adalah keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak untuknya, yaitu mu'aqabatul musyi'i, menghukum orang yang berbuat keburukan, wa isabatul muhsini, memberikan pahala bagi orang yang berbuat kebajikan. Inilah keadilan. Lanjut Mitra. Amal aksu fa innahu dhulmun. Baik. Adapun kebalikannya, ya, kebalikannya berarti apa? Menghukum orang yang baik, ya. Kemudian memberikan pahala orang yang berbuat buruk. Ini berarti kezaliman. Terus bahwa mulisyaihi fi ghairi mawdihi yanasallahu jalla wa ala anhu. Baik. Hah? Ya, apa itu dibacanya? Bagusnya bukan yanazza, tapi yunazza. Ya. Yaitu meletakkan sesuatu pada selain tempatnya yang Allah disucikan darinya. Ya. Terus jalla wa ala anhu. Terus Allah berfirman, apakah kami akan jadikan muslim seperti mujrim? Kalau kalimat mujrim kata para mufassir di Al-Quran, itu maknanya bukan isim fa'il dari orang yang berdosa, tetapi musyrikin, kafirin. Itu maknanya. Malakum kaifatakum. Bagaimana kalian ini? Apa yang kalian putuskan? Kok bisa sama antara mujrim dengan muslim? Beda. Terus lanjut Fitra. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Baik, apakah kami akan jadikan orang-orang beriman, beramal saleh itu sama seperti orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ini istifham ingkari semua ya. Apakah kami akan jadikan orang bertakwa sama seperti orang-orang yang fajir, durjana? Istifham ingkari. Terus am hasibal ladina ajtaru as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Baik. Apakah mereka apa am hasibal ladina ijtaru? Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira ijtarahu sayyi'at, yang berbuat kejahatan itu menyangka, mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan beramal saleh, ya, sawan, sama saja kehidupan mereka dan mati mereka sama ya umun, amat buruk apa yang mereka tetapkan tersebut. Terus hadza su'udzani billahi subhanahu wa ta'ala fi annahu yudzimu ibadahu. Dzalama yadzimu. Ya, ya, ya, ibadah. Maka ini berarti berburuk sangka kepada Allah, seuzon kepada Allah, bahwasanya Allah berbuat zalim kepada hamba. Terus fayu'aqibul muhsina wa asaba, apa fi'il mudhari'nya? Yusibu. Yaitu apa? Berbuat berburuk sangkanya, Allah mengiqab, menghukum orang yang berbuat kebajikan dan malah memberikan ganjaran pahala kepada orang yang berbuat keburukan. Ini enggak mungkin. Tapi di situ lihat di mata wa huwa waqi'un biqadarillahi wa qadarih. Nah, ini semua apa yang hamba diganjar atas perbuatan mereka. Hamba punya ikhtiar, punya pilihan, punya kemampuan, punya ya iradah, keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan. Namun ini semua terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, barakallahu fiik. Baca sini, siapa? Suyudi. Qala silakan Al-Syarih hafizallahu taala, fa hiya af'aluhum wa hasanatuhum wa sayi'atuhum wa hiya waqi'atun biqadarillahi wa qadarihi la syakka. Baik, ini dulu. Maka ini adalah perbuatan mereka, kebaikan mereka, keburukan mereka. Wahya waqiatun, ini terjadi dengan qada' dan takdir dari Allah, enggak diragukan lagi. Terus la yakhruju an qada'illahi wa qadarihi ayyu syai'in dakhilin fi qada'illahi, ayyu syai'in dakhilun, ayyu syai'in dakhilun fi qada'illahi wa qadarihi. Lakin laisa lana hujjatun fi an nubarriru akhta'ana wa jara'imana bi annaha biqada'in wa qadarin, hiya biqada'in wa qadarin, lakin anta laka ikhtiyarun wa laka mashi'atun wa laka qudratun fa anta mas'ulun 'an dhalik. Baik. La yakhruju an qada illah wa qadarih. Qada qadar kata Syekh bin Bas maknanya sama, takdir. Ya, maka ini semua enggak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ayyu syai'in dakhilun fi qada illah wa qadarih. Ya. Semuanya ini enggak ada satupun. Semuanya ini, mana yang semuanya ini semua masuk ke dalam qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita alaisa lana hujjatun. Namun ya, ini bukanlah hujjah buat kita. An nubarriru akhta'ana, untuk melegalkan ya, menjadikan alibi atas kekeliruan kita, kejahatan kita. Bahwasanya ini adalah qada takdir dari Allah. Ya. Wa hiya biqada'in wa qadarin. Tidak. Baik. Ya. Lakin anta laka ikhtiyarun. Namun Anda punya pilihan. Anda punya masyiah, kehendak. Ya. Anda punya kemampuan, maka Anda akan ditanya tentang hal tersebut. Nah. Terus wala tus'alu an qada'illahi wa qadarihi. Wallahu la yu'aqibu. Nah, masya Allah yang dihukum. Wallahu la yu'aqibu ahadan ala qada'i wa qadari. Baik. La tus'alu. Anda enggak akan ditanya tentang takdir dan qada Allah, enggak ditanya. Ya. Allah, Anda enggak ditanya tentang itu. Wallahu la yu'aqibu ahadan ala qada' wal qadar. Allah tidaklah mengadab, menghukum seseorang berdasarkan takdir, tidak. Terus wa innama yu'aqibuhu 'ala af'alihi huwa tasarrufatihi huwa ma yu'aqibuhu 'ala annahu qada'a wa qadarun wa qaddara 'alaihi an ya'mala kadza wa kadza. Baik. Wa innama yu'aqibuhu 'ala af'alihi huwa. Huwanya itu taukid dari af'alihi itu, dari domir ha. Namun Allah akan menyiksanya atas perbuatan dia sendiri. Ya. Tasarrufatihi huwa, atas perilaku dia sendiri. Ma yu'aqibuhu ala annahu qada. Allah tidak mengazab dia bahwa atas argumentasi bahwasanya itu adalah apa yang telah Allah tetapkan. Wa qaddara alaih, dan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Ya, an ya'mala kadza wa kadza, agar dia beramal di ini dan itu, tidak. Terus hadza la yata'allaqu bihi thawabun wala 'iqabun. Tayib, ini enggak ada kaitannya dengan pahala atau hukuman, enggak ada kaitannya. Terus wa innama yata'allaqu ath-thawabu wal 'iqabu bi af'alil 'ibadi. Tayib. Terus wa tasarrufatil 'ibadi allati sadarat anhum bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa ilmihim wa ta'ammudihim. Baik, ahsan. Ya. Yang ada kaitannya dengan pahala dan dosa ialah dengan perbuatan hamba. Ya, dengan tasarrufatihim. Ya, dengan perilaku para hamba allati sadarat anhum, yang itu berasal dari mereka, dengan pilihan mereka, dengan keinginan mereka, dengan pengetahuan mereka, dan dengan kesengajaan mereka. Sudah berakhir bab takdir, ya, kita masuk sekarang ke pasal berikutnya, yaitu permasalahan iman. Ya, permasalahan iman nanti kita di kajian ba'da zuhur gak khusus, ya, gak apa-apa, biar kokoh. Fadl, Panji baca dari matan. Fasulun. Baik, ini dulu di matan, ya. Ya, qala al-Imam al-Mu'allif Muwafaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahmatullah alaihi. Fasulun, pasal berikutnya. Wal iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ini definisi ahlu sunnah. Nanti Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan definisi iman menurut ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, Karamiyah, maupun ya dari kalangan Murji'atul Fuqaha. Ya, dari kalangan Fuqaha Hanafiyun. Ya, iman itu adalah ucapan dengan lisan, mesti diucapkan, tak boleh diam. Ya. Wa amalun bil arkan, mesti diamalkan, tak boleh, yang penting hatinya saja. Ya. Wa aqdun di sini, ya, maknanya i'tiqad, dan keyakinan bil janan, dengan keyakinan di hati. Kalau tak ada keyakinan di hati, ngomong doang, melakukan doang, munafik, tak ada keyakinan di kalbu. Yazidu bi ta'ati, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Ya. Wa yanqusu, iman itu bisa berkurang bil isyani, dengan kemaksiatan. Ya. Baik. Jadi iman itu ya bertambah berkurang, ini yang membedakan definisi Ahlussunnah dengan selainnya. Ya, kita nanti jelaskan saja. Kita baca dulu syarat. Lanjut, Panji. لما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث القضاء والقدر انتقل إلى تعريف الإيمان. طيب. لما انتهى المصنف. Maka ketika musannif Ibnu Qudamah rahimahullah taala ya telah merampungkan, menyelesaikan pembahasan tentang qada dan qadar, intaqal, maka beliau beralih di sini kepada definisi pembahasan definisi iman. Terus iman fil lughati at-tasdiqu ala amrin ghaibin mukhbarin anhu ma'timanil mukhbari. Baik, mukhbiri sifat amanah, jadi yang mengabarkan. Iman secara bahasa adalah tasdik, ini lugah. Kalau antum mengatakan iman itu cukup tasdik, itu definisi ahli bid'ah Asy'ariyah. Ya. Iman secara bahasa membenarkan atas suatu perkara yang gaib mukhbarin anhu, dari perkara yang kita tidak ketahui yang dikabarkan. ya, dengan disertai adanya ya, kepercayaan. Iman ini apa ya? Mana? Percaya ya. Dengan disertai sikap percaya kepada mukhbir atau mukhbar, boleh dua-duanya ini. Ya, kepada apa yang dikabarkan atau mukhbir kepada yang mengabarkan, boleh juga. Terus sumiyat tasdiqu bidzalika imanan li'annahu imanun lil mukhbiri li'annahu yukhbiru an syai'in. Tau kan yukhbiru kan berarti mukhbiri. An syai'in la narahu. Baik. Dinamakan iman itu tasdik ya. Bidzalika imanan kenapa? Karena itu adalah sikap percaya kepada lil mukhbir, yang kepada zat yang mengabarkan. Karena yang mengabarkan tersebut yukhbiru, mengabarkan an syai'in, tentang sesuatu hal la narahu, yang kita tidak melihatnya. Ya, kita tidak melihatnya. Allah mengabarkan surga neraka. Emang udah melihat surga neraka? Enggak ada. Tapi percaya. Iman. Ini kenapa kau percaya? Ya iman. Terus fanahnu nusaddiquhu wa nu'minu bihi. Baik, kita membenarkannya dan mengimaninya. Ya'ni na'manu 'ala hadzal khabari idza tawaffarat fihi as-siqatu. Baik, nah yaitu kita percaya atas kabar tersebut. Ya, jika as-siqatu itu orang-orang yang siqah, yang terpercaya, ya, telah terkumpul pada kabar kaliannya. Jika kabar tersebut diberitakan, dikabarkan oleh orang-orang yang sangat terpercaya. Terus ka'an yukhbiraka ahadun ma anna fil baladil fulani kaza wa kaza. Baik, misal ada orang yang mengabarkan kepada Anda ma'an yukhbiraka ahadun ya, tentang sesuatu hal bahwasanya di negeri fulan begini begitu ya, di Swiss begini begitu, di Prancis ada begini begitu. Nah, terus anta lam tadhhab ilayhi wa la ra'aitahu. Anda belum pergi ke negeri tersebut, Anda pun enggak melihatnya. Terus lakin tusaddiqu hadzal mukhbir. Namun Anda membenarkan orang yang mengabarkan tersebut, boleh juga mukhbara ya. Nah, Anda membenarkan apa yang dikabarkan tersebut ya. Terus wa ta'tam manhu. Wa ta'taminu. Ala Anda mempercayai kabar tersebut. Terus hadza yusamma imanan fil lughah. Ah, ini maka di secara bahasa dinamakan iman. Lanjut. Amal iman fi syar'i fa huwa haqiqatun syar'iyyatun. Li'anna al-haqa'iqa 'inda al-usuliyyin thalathun. Haqiqatun syar'iyyatun wa haqiqatun urfiyyatun wa haqiqatun lughawiyyatun. Baik, adapun iman secara syariat adalah yaitu hakikat syar'i. Karena yang namanya hakikat-hakikat menurut para ulama usul fikih itu ada tiga. Hakikat syar'iyah, hakikat urfiyyah, kebiasaan, dan hakikat secara bahasa. Terus lanjut. Fata'riful imani huna huwa. Fata'riful imani huna huwa minal haqiqati syar'iyyati la minal haqiqati lughawiyyah walal urfiyyah walal urfiyyati. Baik, maka definisi iman di sini yang akan dibahas adalah definisi yaitu berdasarkan hakikat syar'iyyah, bukan hakikat bahasa maupun secara hakikat iman menurut urf yang kebiasaan. Lanjut. Mithlu salati fil lughati ad-du'a mujarradu du'ai salatun fil lughati. Baik, semisal salat secara bahasa maknanya doa. Maka doa semata itu sudah dinamakan salat secara bahasa. Ya, terus lakin fi syar'i hiya aktsaru min dzalika. Baik, namun kalau dari sisi syariat ya lebih dari itu, ya. Terus hiya as-salatu al-ma'rufatu al-mubtada'atu bitakbiri wal-mukhbiri. tatamatu bitaslim. Taib, itu sholat yang kita kenal, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Terus aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi hadhihi hiya salatu bisyar'i. Taib, yaitu sholat itu yang ada ucapan-ucapan, perbuatan, diawali dibuka dengan takbir, yang ditutup diakhiri dengan salam. Ini yang namanya sholat secara syar'i. Hah? Secara syar'i. Lanjut berikutnya dibaca gantian. Ya. Padahal dibaca sini. Apa? Si Rapi. Wakadarika syam, wakadarika zakatu, wakadarika al-hajju, kulluha maqasid syar'iyyatun. Baik, demikian pun dengan puasa, demikian pun dengan zakat, haji, semuanya hakikat syariah. Ya, maka iman itu hakikat syariah. Lanjut. Bahwa qaulun bil lisani wa nutqu bis syahadataini wa dzikri wa tasbihi wa tahlili. Itu ucapan dengan lisan, maksudnya iman itu adalah qaulun bil lisan, maksudnya nutku bisyahadatin, mengucapkan dua kalimat syahadat, berzikir, bertasbih, bertahlil. Karena seorang yang mau berislam enggak mau mengucap syahadat padahal dia mampu bicara, maka enggak dia berislam. Ya, tidak dia berislam. Terus lanjut. Waqtiqadun bil qalbi bi ay sadqa qalbuka ma yantiqu bihi lisanuka. Baik. Ah, dan meyakini dengan qalbu aitu an yusaddiqa qalbuka. Kalbu Anda membenarkan. Membenarkan apa? Ma yang tekubihi lisanuk. Membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan Anda berupa syahadat la ilaha illallah. Makanya kaum munafikin ya tidak dianggap beriman karena mereka bersaksi enggak di mulut. Bersaksi. Tidak aja kaum munafikun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Ya, mereka bersaksi. Namun mereka dusta. Kenapa hatinya enggak membenarkan? Terus wa amalun bil jawarihi yakni bil a'dha'i bi an tataharraka al-a'dha'a a'dha'u fil ibadati wa ta'ati wa tarkil ma'siyati wal intifafi 'anil ma'asi. Falaysa al-imanu mujarrad qawlin bil lisani wa laysa huwa mujarrad 'aqidatin bil qalbi faqat. Walaysa huwa mujarrad 'amalin biduni 'aqidatin wa biduni qawlin, bal labudda min al-umuri al-thalathati murattabatan ba'daha bi ba'din. Amal jawarih yaitu bil a'dha, dengan anggota badan. Di anta taharraka al-a'dha'u, yaitu dengan anggota badan Anda bergerak untuk pelaksanaan ibadah ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, menahan diri dari berbagai maksiat. Ya, maka bukanlah iman mujarradat qaulin bil lisan. Hanya ngomong semata, mengucapkan semata. Walaisa huwa, huwanya dhamir fasal, maka mujarradahnya tetap khobar laisa. Bukanlah iman tersebut hanya meyakini di kalbu saja. Bukanlah iman hanya sekedar beramal tanpa ada keyakinan. Ya. Tanpa ada ucapan, bahkan mesti tiga perkara ini terhimpun semua sebagian satu sama lain, saling mengaitkan satu sama lain. Ya, keyakinan di hati, mengucapkan di lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Lanjut, Rabi. Yazidu bi ta'ati kullama fa'ala al-insanu ta'atan zada imanuhu. Baik, itu beriman, kata beliau di sini kan, bertambah dengan ketaatan. Maksudnya apa itu? Setiap kali seseorang melakukan ketaatan, zada imanuh, maka bertambah imannya. Terus wa yanqusu bil ma'siyati kullama hasala minal insani ma'siyatun naqasa imanuhu. Baik, maksudnya apa berkurang dengan kemaksiatan? Setiap kali ya seseorang terjadi kemaksiatan dari seseorang, maka berkurang imannya. Lanjut. Wa dalilu 'ala an-nuqsani wa ziyadati min al-Qur'ani qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzakarallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. فدلت الآيات على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن زاد إيمانه وإذا بعد عن القرآن نقص إيمانه. دليل akan berkurang atau bertambahnya iman dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an itu firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, ya, bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imanan, ya, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ya, saya mau tanya di sini. Siapa? Fauzi, Syekh Fauzi. Anak kan tadi bacaan ayat, hati antum bergetar enggak? Jujur, jujur. Biar kita urai di sini. Belum bergetar. Allah menyebutkan inama. Inama itu kan mimba bil hasar, ya, kalau dalam ilmu nahwu, pembatasan. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah yang jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat Allah pada mereka, bertambah iman. Nah, kita dibaca ayat Allah enggak tambah, berarti kita bukan beriman dong. Gimana penjelasannya? Gimana penjelasannya? Siapa yang bisa jelasin? Masih ingat enggak? Masih ingat? Ahsan. Ini ada kaitannya dengan yang namanya mutlakul iman dan kamalul iman. Dengar kajian cuman? Al-Qur'an, ada di Al-Qur'an. Ahsan. Iya, ada di Al-Qur'an, ya, di kajian kita di sini. Ada yang namanya kamalul iman, ada yang namanya mutlakul iman. Ya, kamalul iman seperti kamal sempurna iman. Maka orang yang dibacakan ayat Allah bertambah iman mereka, ini kamalul iman. Nah, orang yang ini beriman nih, dibacakan ayat Allah tadi kayak kita gini nih, imannya enggak nambah, disebut nama Allah enggak geter, terus bukan beriman dong. Ya, bukan beriman. Bukan beriman kalau dari sisi kamalul iman. Tapi ada mutlakul iman? Ada. Paham enggak di sini? Ada. Ada mutlakul iman. Nanti di kajian kita apa tuh? Kitab ini Bayan Iman, Bayan Libida Mu'asirul Iman, ini nanti akan dijelaskan lagi insyaallah. Ya, kemudian balik lagi ke kitab. Yang kayak begini mesti tahu, ya. Jangan sampai nanti antum sama orang-orang khawarij, ya, dibawain ayat ini, bertambah gak iman antum? Dibacakan, gak bertambah, kafir ente berarti. Mereka membatasi iman itu hanya pada kamalul iman. Sementara ahlus sunnati wal jamaah menetapkan iman itu yang qasimu ila kismain, dua, kamalul iman, mutlakul iman. Paham sih? Khawarij enggak paham di sini, plus Mu'tazilah. Ya. Baik. Kemudian fadallatil ayatu, maka kata Syekh Shalih Fauzan, ayat ini menunjukkan bahwasanya iman itu yazid, bisa bertambah jika dia mendengar, seseorang mendengar Al-Qur'an, bertambah imannya. Wa idza ba'uda 'anil Qur'an, namun kalau dia jauh dari Al-Qur'an, jauh dari membaca, jauh dari mengkaji, ya, maka imannya berkurang. Ya, barakallahu fiik. Ya, maka imannya berkurang. Terus lanjut, masih bisa enggak baca satu lagi? Ah, saya pause, tafadhal. Qala Syarih hafizahullah ta'ala, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan, fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Kullama nazalat suratun min al-Qur'ani zada imanihim. Imanuhum. Zada imanuhum. Fa'il dari zada. Zada ini bisa lazim, bisa muta'addi. Ya, kalau enggak ada maf'ulnya maka dia lazim di sini. Baik, perhatikan. Allah berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Yazid, berarti di sini nih fi'il yazid di ayat ini lazim atau muta'addi? Muta'addi jelas. Dan Allah menambahkan kepada orang-orang yang mengambil petunjuk, Allah menambahkan hudan, hidayah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul, maka apabila diturunkan surat, sebuah surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya surat, dengan surat ini? Faman ladzina amanu fazadatuhum imana. Adapun orang beriman, maka bertambah iman mereka, wa hum yastabsyirun. Ya. Kullama nazalat suratun minal Qur'an, maka setiap kali sebuah surat dari Al-Qur'an itu turun, zada imanuhum, bertambah iman mereka. Lanjut. Wa amman ladzina fi qulubihim marad ay nifaqun wa syakkun. Adapun orang-orang yang di kalbu mereka ada penyakit, ya, yaitu orang yang ini ada kemunafikan, ada keraguan, terus fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Nah, maka bertambah ya, bertambah kepada rijis. Ya, rijis itu apa? Syirikan, kotoran di kotoran, terus li'annahum la yu'minuna bil Qur'ani. Karena mereka tidak mengimani Al-Qur'an. Kullama zada al-Qur'anu zada syakku fi qulubihim. Nah, setiap kali Qur'an bertambah turun kepada mereka, ternyata bertambah pula keraguan di kalbu mereka. Kullama zada al-Qur'anu zada syakku waraibu fi qulubihim waliyaubillahi. Maka setiap kali Qur'an itu bertambah turun ya kepada mereka, maka bertambah keraguan, kebimbangan di kalbu mereka, ya. Iya waliyaubillahi. Terus wa mimma yadullu ala anna al-imana yazidu qawluhu ta'ala wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yarthaba alladhina utul kitaba wal mu'minun lamma akhbara Allahu an khazanati jahannama wa anna 'alayha 19 wa wafaqa hadha ma fil kitabi ma fil kutubi as-sabiqati anna khazanata fasalatan nari 19 min al-malaikati zada iman wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqul alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allahu bi hadha masalah. Baik. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, ya, firman Allah wa yazada alladhina amanu imana. Ya Allah menambah orang-orang keimanan orang-orang beriman. Wala yartaba alladziina utul kitab wal mu'minun, supaya ahlul kitab dan kaum mukminin enggak ragu lagi. Loh, kok ahlul kitab disebutkan? Ya karena di Taurat, di Injil sudah disebutkan penjaga neraka itu ada berapa? 19 malaikat. Ya. Lama akhbarallah, ketika Allah mengabarkan kepada mereka tentang penjaga jahanam, bahwasanya di jahanam itu ada 19, ada 19 malaikat. Ya, ini selaras dengan apa yang terdapat tercantum di kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil. Ya, bahwasanya penjaga neraka itu ada 19. Ya. Maka bertambah iman mereka. Ya, wa yartaban ladzina utul kitab wal mu'min. Wala yartaban ladzina utul kitab wal mu'minun. Ini supaya enggak ragu lagi orang-orang beriman dan orang kita. Ya. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ya, agar orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit, ada kemunafikan, dan ada orang-orang kafir menyatakan, ya, ini permisalan macam apa ini? Allah menginginkan permisalan macam apa kayak ini? Kok pakai disebutin 19 segala? Terus yaqulul kufaru limadha an-naru 'alayha 19 faqat? Orang-orang kafir berkata, kenapa di neraka cuma 19? Ya. Ahlun nari la yastati'una an yataghallabu 'alaihim. Ini ngeledek. Apakah penduduk neraka enggak sanggup mengalahkan mereka, ya? Penduduk neraka kan miliaran, enggak sanggup cuma ngalahin 19. Terus yaquluna kadza. Qala Allahu ta'ala, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaikatan." 19 lakinnahum malaikatun. Wal malaku wahidu yastati'u an yukhira jami'al bashari min awalihim ila akhirihim bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala fi khilqatihim wa quwwatihim falaysu mislul bashar. Misla. Walaisu mislal bashari. Baik. Mereka menyatakan demikian, maka Allah menyebutnya. Wa majalna ashaban nari ila malaika. Dan kita kami jadikan, dan kami tidaklah menjadikan neraka tersebut melainkan ada malaikatnya, itu 19. Namun mereka malaikat. Malaikat. Malaikat satu aja, malakul wahid, malak mufrad dari malaikat. Itu sanggup untuk menundukkan semua manusia dari awal sampai akhir dengan kemampuan yang Allah berikan pada mereka. Ya. Dengan ya, fisik kekuatan ke fisik kekuatan yang Allah berikan pada mereka. Namun ya, falaisu mislal basyar. Namun mereka tidaklah seperti manusia. Itu masuk zuhur. Hah? Sudah. Baik, cukup sampai sini dulu. Ya. Nanti insyaallah kita lanjut lagi. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.